para pa para pa para pa pa pa para pa para pa para pa para pa pa pa para pa. Alright, come on, yo yo yo yo, go sudah ku kenal, lucu habis senyumnya sangat ku hafal. Kalau meringis cantiknya kekal, kalau menangis bikin ku gatal. Aku pun jatuh cinta, setiap hari jadi rajin ku berkaca. Kalau bertemu aku tak terbatas. Kamu mu cantik cerita. Kamu memang sudah tidak tertahan. Siapkanlah dirimu untuk katakan-katakan. Tuhan nyatakan. Buruan kamu katakan, buruan menyatakan, buruan kamu katakan, buruan nyatakan, buruan kamu katakan, buruan menyatakan, buruan kamu katakan. Sudah lama ku pikirkan. Laki-laki harus berani menyatakan. Kita memang asik berteman, tapi ku selalu menyimpan perasaan. Daripada penasaran, lebih baik dilakukan percobaan. Ambil cepat kesempatan sebelum orang lain yang nyatakan. Kamu memang sudah tidak tahan. Siapkanlah dirimu untuk katakan-katakan. Buruan nyatakan. Buruan kamu katakan, buruan menyatakan, buruan kamu katakan, buruan nyatakan, buruan kamu katakan, buruan menyatakan, buruan kamu katakan. Sesungguhnya aku pun sayang kamu, sebenarnya aku pun suka kamu. Kata-katamu padaku. Lupakan, lupakan, lupakan yang kukatakan. Lupakan, lupakan, lupakan yang kukatakan. Bercanda, bercanda, aku cuma bercanda. Bercanda, bercanda. Gembira, gembira, aku tetap gembira. Oh.